Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Semoga di bulan ini kita telah benar-benar berupaya untuk membumikan Al-Qur'an yang telah kita fahami ke dalam diri kita. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab yang merupakan rangkaian berkah karunia Ramadan Metro TV. Insya Allah pada episode ini kita akan membahas ayat 154 dan seterusnya dari surah Al-An'am. Allah menurunkan Al-Quran yang diberkahi sebagai pedoman hidup. Maka siapa saja yang berpegang dengannya akan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selengkapnya penjelasan ayat-ayat ini akan kita simak bersama dengan narasumber kita, Pak Quraisy Shihab. Kita akan menyapa beliau dulu. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga, Pak. Kelihatan segar sekali Bapak hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pemirsa, pagi ini juga kita ditemani oleh audience dari alumni Quantum Ikhlas dan juga Majelis Taklim Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami. Baiklah, kita akan langsung saja menyimak penjelasan dari Pak Quraisy. Silakan, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Ayat kita berbicara tentang Nabi Musa yang diberi kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkata bahwa ini uraian tentang Nabi Musa dan kitab sucinya itu adalah mukaddimah menyangkut uraian tentang Al-Qur'an. Baik Nabi Muhammad maupun Nabi Musa itu sama-sama memperoleh kitab suci dari Allah. Nabi Musa Taurat, Nabi Muhammad Al-Qur'an. Kita bisa juga berkata bahwa ayat-ayat yang lalu itu ada menyebutkan 10 perintah Tuhan, 10 wasiat Tuhan kepada umat Islam. Nah, Nabi Musa juga di dalam kitab Taurat, perjanjian lama sekarang, itu ada 10 wasiat kepada Nabi Musa dan umatnya. Nah, jadi ada persamaan antara keduanya. Memang prinsip-prinsip ajaran agama nabi-nabi yang lalu itu sama dalam prinsip-prinsipnya dengan ajaran Islam karena semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Baik. Mari kita baca ayat yang kita akan tafsirkan ini. Tsumma ataina Musal kitab tamaman ala alladhi ahsana wa tafsilan likulli syai wa hudaw wa rahmatan la'allahum biliqai rabbihim yu'minun. Selanjutnya atau lebih lanjut kami beritakan, itu firman Allah, bahwa kami telah menganugerahkan kepada Musa Alkitab, kitab suci, yaitu Taurat. Tamaman ala alladhi ahsana, itu sebagai penyempurnaan nikmat Allah kepada siapa yang telah berbuat kebajikan. Sebagai penyempurnaan nikmat Allah kepada Nabi Musa, kita bisa berkata begitu. Bisa juga kita artikan untuk menyempurnakan nikmat kami dengan memberikan jalan yang sebaik-baiknya. Sebenarnya nikmat Allah itu banyak loh. Seandainya seandainya Allah cuma menciptakan kita, itu sudah nikmat. Allah menciptakan kita, dia beri lagi sarana kehidupan. Itu sudah nikmat, ya kan? Allah memberi kita sarana kehidupan, dia beri lagi petunjuk. Itu sudah nikmat. Allah memberi kita petunjuk, lalu berkata, kalau kamu ikuti petunjukku, kamu akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Nikmat, terlalu banyak nikmat. Jadi di sini dia katakan, bisa diartikan, tamaman dalam arti untuk menyempurnakan nikmat kami, atau sebagai suatu anugerah yang sempurna untuk menelusuri jalan yang lurus. Itu kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Watafsilan likulli syai, serta penjelasan menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan ajaran agama yang dibutuhkan oleh umat Nabi Musa. Ya, di sini dikatakan penjelasan menyangkut segala sesuatu. Tentu bukan menjelaskan segala sesuatu menyangkut atom, menyangkut kedokteran, menyangkut ini. Tidak. Iya. Kitab suci itu fungsinya menjelaskan ajaran agama untuk umat yang ditujukan kepadanya kitab suci itu. Jadi di sini Taurat itu adalah kitab suci yang diturunkan Allah untuk menjangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan ajaran agama yang dibutuhkan oleh umat Nabi Musa. Ya kan? Ya. Wahudan warahmah, dan itu juga penjelasan itu adalah hidayat, petunjuk. Karena boleh jadi ada orang menjelaskan tapi penjelasannya enggak karuan, ya. Ada yang menjelaskan tapi penjelasannya itu adalah sesuatu yang buruk. Ini penjelasan menyangkut segala sesuatu yang sifatnya petunjuk kepada kebaikan. Dan petunjuk yang kepada kebaikan itu adalah rahmat. Mudah-mudahan dengan penjelasan-penjelasan itu, mereka, umat Nabi Musa itu, percaya bahwa suatu ketika mereka akan bertemu dengan balasan dan ganjaran Allah. Coba lihat ya. Jadi penjelasan, umat Nabi Musa itu sangat materialistis. Dia tidak bisa menggambarkan sesuatu yang sifatnya spiritual. Tuhan aja digambarkan berbentuk manusia. Semuanya mau disifati dengan sifat materi, kebendaan. Itu sebabnya Nabi Isa datang justru terbalik. Beliau datang dengan kerohanian yang sangat tinggi. Nah, Nabi Muhammad datang menggabung dua ini. Materi dan spiritual, dunia dan akhirat, ya kan? Oke. Baik. Baru dia katakan wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Dan ini itu menunjuk Quran. Dan ini adalah suatu kitab yang kami turunkan yang penuh berkat. Satu hal saya berulang-ulang saya berkata, Al-Quran atau Allah seringkali menunjuk kitab suci Al-Quran dengan kata ini. Hadza kitabun, inna hadzal Quran, hadza ini. Sesuatu yang ditunjuk dengan ini itu berarti dekat. Tuntunannya ini dekat kepada kamu. Baik, kita akan lanjutkan sebentar. Baiklah pemirsa dan juga semua yang hadir di sini, sebelum kita mendengarkan lebih jauh lagi tentang surah Al-An'am ini, kita akan jeda dulu sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Berkat itu punya kebajikan yang banyak. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab. Silakan Pak dilanjut. Jadi setelah berbicara tentang kitab Taurat, Allah menunjuk hadza kitabun, ini kitab. Dekat sama kamu. Kalau dekat, tidak susah-susah tuh ambil untuk dibaca. Ya. Kalau dekat, itu berarti sesuai dengan kita. Ya kan? Ini dekat, Al-Quran ini dekat. anzalnahu mubarak, kami menurunkannya. Dan dia itu penuh berkat. Apa itu berkat? Berkat itu punya makna paling tidak dua. Kebajikan yang banyak. Mm-hmm. Atau kemantapan. Mantap. Ini Quran mantap. Saking mantapnya dia tidak bisa diubah. Mm. Tidak bisa digerakkan. Satu batu mantap. Tidak bisa diubah. Anda mau ubah tidak bisa diubah. Mm-hmm. Itu mubarak. Gitu. Tuhan jaga. Tidak bisa berlebih, tidak bisa berkurang. Ada yang baca salah, pasti ada yang tegur. Iya kan? Yeah. Pasti ada yang tegur. Mubarak, itu satu. Yang kedua, banyak kebajikannya. Mm-hmm. Karena dia bersumber dari Allah, sedang Allah sumber kebajikan, pasti banyak kebajikannya di sini. Banyak kebajikannya, Anda baca satu ayat, bisa artinya bermacam-macam. Sangat luas ya Pak ya? Iya kan? So, bisa mengandung arti yang bermacam-macam. Singkat tapi padat. Iya. Iya kan? Satu orang bisa melihatnya dari sini, ini cahayanya, dari sana lain lagi cahayanya, dari sini lain lagi cahayanya. Karena dia banyak kebajikannya, tidak ada satu kitab yang dikenal oleh umat manusia sejak manusia mengenal tulis baca, yang penjelasannya lebih banyak dari Quran. Ribuan jilid buku ditulis. Yeah. Ya? Tidak ada satu kitab yang dibaca oleh orang yang tidak mengerti artinya seperti Quran. Ada enggak? Masya Allah. Ada kitabun mubarak. Petunjuknya mengandung aneka kebajikan. Fattabi'u. Maka bersungguh-sungguhlah mengikutinya. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Wattaqu. Ah, ittaqu itu banyak artinya. Pada dasarnya ittaqu itu takwa, itu menghindar. Jadi bisa berarti hindari, jangan ubah-ubah. Hindari, jangan lecehkan. Hindari, jangan abaikan. Hindari, jangan cuma ada di rumahmu, tidak kamu baca. Ya kan itu semuanya menghindari. Wattaqu la'allakum turhamun. Mudah-mudahan, harapkanlah. Bukan Tuhan yang berkata mudah-mudahan, tapi ditujukan pada kita. Harapkanlah dengan demikian, kamu mendapat rahmat Allah. Rahmat yang dimaksud rahmat khusus, bukan rahmat yang umum. Saya jelaskan. Orang kafir dapat rahmat atau tidak? Dapat. Orang yang, kalau rahmat yang didapatkan orang kafir sama dengan rahmat yang didapatkan oleh orang bertakwa, maka itu apa artinya dia bertakwa? Jadi kalau begini, ini rahmat khusus nih. Supaya kamu mendapat rahmat Allah yang khusus, yang sesuai dengan keadaan kamu. Sesuai dengan apa yang kamu perlukan. Oke. Antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Ini kami turunkan supaya kamu tidak berkata, wahai orang-orang musyrik, wahai penduduk Mekah, supaya kamu tidak berkata bahwa kitab suci hanya diberikan kepada dua kelompok, orang Yahudi dan Nasrani. Supaya kamu tidak berkata, oh kok ini cuma dia yang dapat, kami tidak dapat. Ini kami turunkan untuk itu. Tapi saya ingin garis bawahi, diturunkannya Al-Quran agar mereka tidak berkata demikian, itu bukan tujuan dasar. Saya mau beri contoh. Kalau saya berkata begini, saya datang untuk bertemu si A. Iya. Ya. Itu tujuan saya bertemu. Iya. Tujuan saya bertemu. Tapi kenapa saya mau bertemu? Iya kan? Ya. Saya mau bertemu, saya mau minta bantuan. Tetapi bertemu adalah jalan untuk tujuan yang lebih. Nah, kenapa Al-Quran diturunkan? Di sini dikatakan supaya kamu tidak berkata hanya mereka yang dapat, saya tidak dapat. Baik. Tetapi itu tujuan perantara. Sebenarnya tujuan dasarnya supaya dapat petunjuk. Ya kan? Dipahami maksud saya. Oke. Supaya kamu tidak berkata bahwa ini kitab suci hanya diberikan kepada dua kelompok, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi Taurat, Nasrani Injil, sebelum kami. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Dan kami menyangkut kedua kitab itu lengah, tidak mengerti. Ada yang berkata tidak mengerti bahasanya. Yeah. Ada yang berkata lengah, kami tidak memperhatikannya, kami tidak mempelajarinya. Oke, kita berhenti sejenak. Allah tidak mau ada alasan bahwa kitab suci tidak dimengerti karena bahasanya. Jangan berkata, oh ini bahasanya jadi saya tidak bisa mengerti. Anda bisa belajar. Ya kan? Buktinya sekian banyak orang yang pandai, walaupun bukan bahasa ibunya, bahasa Arab. Ya kan? Nah, supaya jangan ada alasan nanti di hari kemudian. Yang kedua, orang musyrik sendiri sadar bahwa kitab suci itu harus dipelajari. Itu orang musyrik. Orang musyrik ini kan dia berkata bahwa kami lengah tidak mempelajarinya. Jadi orang muslim yang tidak mempelajari Quran itu, saya tidak mau berkata samalah, terlalu kejam saya kalau berkata sama. Mempunyai sifat yang mirip. Pelajari dong. Ini salah satu kewajiban kita ya. Salah satu kewajiban kita mempelajari ini. Tidak ada alasan untuk berkata sulit. Karena Allah sudah mempermudah ini. Asal Anda mau. Baik. Au taqulu lau anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum. Kami juga menurunkan kitab suci ini supaya kamu tidak berkata nanti di hari kemudian, seandainya ada kitab pasti kami lebih hebat dari dia. Jangan berkata begitu. Udah saya berikan kamu kitab, permudah kamu memahami. Supaya kamu mempelajarinya sehingga nanti di hari kemudian tidak ada dalih kamu katakan, ya Allah kami tidak tahu karena kami tidak diberi kitab suci. Ya Allah kami tidak tahu karena kami tidak faham bahasanya. Tidak ada dalih itu. Kamu berkata, ya Allah coba ada kitab suci, kami pasti lebih hebat dari mereka. Tidak ada. Tidak ada alasan itu. Lakunna faqad ja'akum bayyinatum mir rabbikum wa hudan wa rahmah. Tidak ada alasan itu sebab telah datang kepadamu. Saya seringkali berkata, Al-Quran itu seringkali berkata telah datang kepadamu. Laqad ja'akum rasul, datang kepadamu rasul. Yang mana lebih susah, Anda pergi membeli sesuatu atau barang itu datang pada Anda? Sudah datang pada Anda, tidak perlu lagi Anda capek-capek pergi cari. Oke, kita lanjutkan sebentar. Baik Pak. Pemirsa, demikianlah penjelasan Al-Quran yang mulia. Tetaplah bersama Tafsir Al-Misbah. Tanda-tanda kematian ketika roh sudah sampai di kerongkongan. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab. Mari Pak, kita lanjutkan. Baik. Jadi tadi saya berkata, sudah datang. Dia yang datang. Datang sebagai bukti. Di sini ada uraian-uraian tentang bukti keesaan Allah, bukti kebesarannya, bukti kehebatannya, bukti dari Tuhan kamu, petunjuk dan rahmat. Ya, cuma bukan petunjuk saja, ini rahmat. Itu sebabnya nanti di tempat lain, idza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibaca Al-Qur'an, dengarkan dengan tekun, perkenankan tuntunannya supaya kamu mendapat rahmat. Sama dengan yang di atas juga tadi, hudan wa rahmah. Oke. Faman azlamu mimma kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha. Maka siapakah yang lebih berlaku aniaya dari orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah? Ini sudah jelas. Apa Anda mau mengingkari bahwa matahari terbit? Tidak bisa. Ada yang mengingkari kecuali orang yang rabun atau yang buta. Yang buta pun tidak bisa mengingkarinya karena dia rasakan kehangatannya. Iya, ya kan? Sinarnya ya, juga. Sinarnya. Walau dia tidak lihat. Mm-hmm. Ini sudah datang. Siapa yang lebih aniaya daripada orang yang semacam itu, lalu dia berpaling darinya. Sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adzab bima kanu yasdifun. Nanti kami akan beri balasan terhadap orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan balasan berupa siksa yang sangat buruk disebabkan karena keberpalingan mereka. Orang yang berpaling dari Al-Qur'an itu macam-macam. Nabi di hari kemudian akan mengeluh, waqala ar-rasulu rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dia kata, ya Allah, kaumku, umatku jadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang ditinggal. Boleh jadi karena tidak percaya. Boleh jadi percaya tapi tidak mengamalkan. Boleh jadi dia sudah mengamalkan sebagian tapi dia tidak pernah baca, dia tidak pernah pelajari. Itu semua bentuk-bentuk daripada mengabaikan Quran. Ya kan? Sekarang ada rumah umat Islam yang tidak ada Qurannya. Ada, ya kan? Ada Qurannya tidak pernah dibaca. Ditaruh di lemari itu semua. Ada istilahnya ya, Pak ya, Islam KTP. Ah iya, apalah, ya kan? Itu namanya meninggalkan Al-Quran. Ada yang dia baca, dia tidak camkan apa maknanya. Oke, baiklah. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaika au ya'ti rabbuka au ya'ti ba'du ayati rabbik. Apakah yang mereka nantikan sampai mau mengabaikan, atau kita katakan tidak mau baca Quran nih, kita katakan begitu. Apakah yang mereka nantikan itu adalah kedatangan malaikat untuk mencabut roh mereka. Nanti kalau mau cabut di rohnya baru ini. Atau kedatangan malaikat terhadap orang-orang musyrik itu yang berkata pada mereka, dia lihat malaikatnya, ini Nabi Muhammad benar loh. Apa itu yang kamu tunggu? Au ya'ti rabbuk, atau datang siksa Allah. Ada orang-orang sekarang tidak mengaji, tidak belajar, kalau sakit, kalau ada bencana, buka Quran. Baru ingat. Itu kayak yang ditunggu. Oke. Okay. Au ya'ti ba'du ayati rabbik, atau datang kepadanya sebahagian dari tanda-tanda besar hari kiamat, atau sebahagian tanda-tanda kematian. Apa itu yang dia tunggu? Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Kalau sudah datang tanda-tanda yang datang dari Allah itu berupa tanda-tanda kiamat yang besar, atau tanda-tanda kematian ketika roh sudah sampai di kerongkongan, kalau itu sudah datang, tidaklah berguna bagi seseorang keimanannya kalau dia sebelum itu tidak pernah beriman. Ya kan? Au kasabat fi imaniha khaira, atau kalau dia beriman tetapi tidak pernah melakukan kebaikan. Jadi tidak berguna imannya. Orang yang beriman kalau sudah mau tercabut rohnya, tidak berguna juga keimanan orang yang beriman tapi tidak pernah melakukan kebaikan. Fir'aun itu sebelum meninggal beriman dia. Tapi Allah berkata, al-an, baru sekarang kamu beriman. Sedang sebelumnya kamu tidak iman, sudah tidak berguna iman. Begitu juga orang selama ini percaya, tapi amalnya tidak ada. Kalau dia berusaha, Tuhan Maha Kasih, dia beriman, dia berdosa. Terus dia menyesal, dia beriman. Dia melangkah untuk melakukan kebaikan, lantas mati, insya Allah bermanfaat. Karena dia sudah melangkah ke sana. Oke. Qul intadhiru inna muntadhirun. Kalau memang itu yang kalian nantikan, silahkan nantikanlah itu. Kami juga menantikan putusan Allah terhadap kalian dan terhadap kami. Ini ayat-ayat kita sebenarnya menggugah semua orang, apalagi umat Islam, untuk memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, untuk mempelajarinya, Jadi sebenarnya Quran itu bukan sekedar untuk dibaca. Quran itu untuk dipelajari berulang-ulang. Dan setiap Anda mempelajari satu ayat, boleh jadi Anda fahami ayat itu sekarang begini, besok Anda diberi lagi wawasan baru oleh Allah. Itu sebabnya tafsir Al-Quran tidak pernah kering. Oh, tidak pernah kering. Jadi seumur hidup ya Pak ya? Sama, kalau sama dengan, saya beri contoh. Angin dari dulu seperti ini. Dunia kita dari dulu seperti ini. Dari dulu bumi bulat. Langit di atas. Orang yang mempelajari bumi, yang mempelajari langit, yang mempelajari bintang. Itu setiap saat ada penemuan baru atau tidak? Bintangnya itu-itu juga. Buminya itu-itu juga. Iya. Kenapa itu? Anugerah Allah. Oh, iya. Mempelajari Quran persis seperti itu. Apa yang diuraikan oleh ulama lalu, ada ulama datang sebelumnya memberi wawasan baru. Begitu seterusnya sampai sekarang dan sampai yang akan datang. Karena itu di sini dikatakan dirasatihim, mengulang-ulangi membacanya. Iqra saja kan itu disuruh dua kali kan. Iqra bismirabbikalladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra lagi, baca itu berulang-ulang baca. Pasti ada manfaat yang Anda peroleh. Saya kira itu pesan ayat ini. Oke, baik, terima kasih, Pak. Pemirsa, tetaplah bersama Tafsir Al-Misbah, kami akan segera kembali lagi. Dulu sahabat Nabi belum ada ilmu tajwid. Pemirsa Metro TV, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab. Sekarang waktunya tanya jawab antara jemaah dengan narasumber kita Pak Quraisy Shihab. Silakan Ibu yang mau bertanya. Nama saya Haja Iwin. Saya ingin bertanya Pak Quraisy Shihab, langkah awal apa yang sebaiknya kita dahulukan ketika kita berniat mendalami Al-Quran? Apakah belajar tajwidnya, membaca terjemahannya, atau bahkan mempelajari bahasa Arabnya terdahulu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekarang itu ada sistem three in one. Ada ya, di Jakarta ada itu ya. All in one system. Jadi bisa baca Al-Quran, pelajari maknanya, dari situ belajar bahasa Arabnya, belajar tajwidnya, semuanya bisa. Dan saya kira itu jalan yang lebih cepat ya, daripada belajar bahasa Arabnya dulu. Oh, lama tuh belajar bahasa Arabnya kan. Yeah. Tapi kita melalui ayat-ayat Al-Quran, oh ini bahasa Arabnya ini, bismillah, oh isim itu nama. Ma itu apa? Terus nanti ma ismuka, siapa namamu? Karena kita udah tahu itu bisa belajar bahasa Arab melalui Quran. Nah, waktu membacanya kita terapkan tajwidnya. Ada orang-orang yang tidak tahu ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu ilmu satu malam, bisa dipelajari dalam satu malam. Nah, bisa dipelajari. Dulu sahabat Nabi belum ada ilmu tajwid, tapi mereka membacanya sudah benar. Kita bisa ajarkan anak-anak kita membaca Al-Quran tanpa dia tahu tajwid, ya kan? Ya. Tapi diterapkan. Nah, waktu itu juga lihat terjemahannya, boleh jadi lihat tafsirnya. Itu dalam satu ini. Jadi jangan dahulukan ini, baru itu, baru ini. Sekaligus. Oke, baik. Selanjutnya silakan. Nama saya Nia. Pak Quraisy, saya mau tanya, pada ayat 154 disebutkan bahwa Taurat adalah tafsilan atau penjelasan. Pada ayat 157 dalam konteks Al-Quran disebutkan kata bayyinah yang juga berarti penjelasan. Bagaimana memahami hubungan antara keduanya, Pak? Terima kasih. Baik. Ada bedanya sebenarnya. Tafsiran, rincian, penjelasan yang menyeluruh, ya kan? Sampai rinci-rinciannya. Itu sebabnya kalau kita baca kitab Taurat, itu sangat rinci. Ya toh? Rinci sekali. Nah, kalau bayina, memang bisa orang berkata terambil dari kata bayan berarti penjelasan. Tetapi yang dimaksud di situ adalah bukti. Bukti. Jadi beda kan? Ini dia jelaskan bahwa di sana ada rincian. Di sini di Al-Quran dia katakan bahwa dia adalah bukti. Beda rincian dengan bukti. Al-Quran itu petunjuk. Nah, satu hal lagi yang saya ingin tambahkan. Kitab Taurat itu bukan mukjizat. Quran itu mukjizat. Kitab Nabi Musa itu kitab sucinya tidak menjadi bukti kebenarannya. Yang menjadi bukti kebenarannya itu kan tongkat. Ya. Kalau Nabi Muhammad itu bukti kebenarannya adalah Al-Qur'an, jadi dia bayyinah. Saya kira jelas ya bedanya. Oke. Oke, baik. Ya, selanjutnya silakan. Nama saya Agus Santoso. Pak Quraisy yang kami hormati, saya ingin menanyakan di awal ayat 154 yang dimulai dengan kata summa atau kemudian, mohon untuk diperjelas tentang penggunaan kata summa tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Oh, ini bahasa Arab nih. Oke. Summa itu pada mulanya berarti kemudian. Kata kemudian ini itu bisa berarti dari satu tahap ke tahap yang lain meninggi. Bisa juga dari satu tahap ke tahap yang lain merendah. Saya berada di tingkat 10, kemudian saya ke tingkat berapa maunya? 12. Kalau ke tingkat 11 naik, ya kan? Kalau ke tingkat 9 menurun. Itu summa itu pada dasar. Nah, jadi kalau Anda mau memahami kata summa dalam pengertian ini, bisa Anda pahami menurun dalam arti dari kitab Taurat ke kitab Al-Quran, masanya turun, ini yang lalu sekarang datang, ya kan turun itu toh. Nah, bisa juga Anda pahami terbalik bahwa tadinya Taurat itu kedudukannya di bawah, sekarang dia meninggi, Allah menurunkan kitab suci Al-Quran dengan meninggi. Nah, bisa juga kata summa itu tidak diartikan dalam pengertian naik dan turun, tetapi tadi sebenarnya saya dalam penjelasan saya itu saya katakan lebih jauh. Kami beritakan begini. Nah, kalau lebih jauh kami beritakan begini, itu tidak ada kata meninggi atau menurun, ya kan? Itu arti summa. Jelas. Baik. Jelas ya. Baik. Terima kasih Pak. Pemirsa, tetaplah bersama Tafsir Al-Misbah. Kami akan segera kembali. Allah menurunkan kitab suci. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am dan kita akan lanjutkan tanya jawab. Silakan, Ibu, mari. Nama saya Made Afiani Wijaya. Pak Quraisy yang terhormat, mengapa saat sekarang ini rahmat dan berkah adanya tuntunan Al-Qur'an kurang begitu dipahami oleh generasi muda saat sekarang ini? Terima kasih. Ya, baik. Bukan saja kurang difahami, tetapi kurang dirasakan. Ya kan? Nah, kalau kurang difahami itu boleh jadi karena tidak dipelajari. Tidak paham, tidak belajar. Kalau kurang dirasakan itu karena tidak diamalkan. Tuntunan ini, sekarang saya mau beri contoh. Kira-kira Anda diberi obat, terus berkata, ini obat istimewa, ini obat yang mahal, ini produksi ini. Kira-kira bermanfaat itu kalau Anda tidak makan obatnya. Itu kita di Quran. Tuntunannya itu tidak meresap ke dalam hati kita. Tuntunannya itu bahkan boleh jadi tidak singgah di benak kita. Yeah. Ada orang kalau tidak faham, apa ini? Dia harus pelajari, baru setelah dia faham, dia hayati. Nah, baru terasa. Bisa jadi juga tuntunannya itu yang diamalkan cuma ibadah ritual, cuma salat, tidak diamalkan ibadah sosialnya, cuma pergi haji, tidak diamalkan bagaimana itu zakat, ya kan? Boleh jadi juga dia tidak terasakan karena kegiatan-kegiatan kita bersifat individual atau kecil-kecilan. Bisa jadi juga kita berebut lahan. Umat Islam berebut lahan. Iya, betul. Kenapa kita tidak bagi? Satu orang fokus rumah sakit. Iya. Yang sudah ada urus rumah sakit, ini tidak usah nih. Kamu urus pendidikan. Ini uangnya sedikit, semuanya jadi sedikit. Ini tidak dirasakan. Tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Saya kira itu sebabnya. Oke. Okay. Oke. Okay. Selanjutnya, silakan Pak. Nama saya Ali Rahman. Pak Quraisyat yang saya hormati, di ayat ini disebutkan bahwa Nabi Musa diberikan kitab oleh Allah. Di ayat lain, kalau tidak salah dalam surat Al-Baqarah, disebutkan bahwa Nabi Musa diberikan kitab Al-Furqan. Wa ataina Musa al-kitab wal-Furqan. Apakah ini dua hal yang berbeda? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik. Bisa saja ada dua sifat yang berbeda yang disandang oleh satu. Saya bisa berkata, Bapak ini orangnya peramah dan dermawan. Beda enggak peramah dan dermawan? Beda ya. Iya. Bapak itu orangnya gagah tapi pemarah. Taurat begitu, dia juga Furqan, dia juga berfungsi membedakan antara yang benar dan yang salah. Jadi saya kira tidak usah dipertentangkan kalau ada yang berbeda ini, karena bisa disatukan. Si A itu ayah, anak, dan menantu. Bisa kan? Okay, baik Pak. Mohon kesimpulannya dari penjelasan kali ini. Kesimpulan kita bahwa Allah menurunkan kitab suci sebagai petunjuk. Allah menurunkan Al-Quran supaya tidak ada dalih bagi siapapun di hari kemudian untuk berkata saya tidak tahu. Al-Quran diturunkan untuk dipelajari, dibaca berulang-ulang. Kemudian kalau seorang wafat dan tidak beriman, konsekuensinya berat. Kalau seorang yang beriman tetapi tidak mengerjakan kebaikan, keimanannya pun dikhawatirkan tidak akan membantunya. Itu kesimpulan kita, saya kira. Baik, terima kasih banyak Pak Quraisy. Pemirsa, demikianlah penjelasan ayat-ayat dari surah Al-An'am. Semoga melalui pembahasan ini, kita teguh menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita. Insya Allah, kita akan bertemu lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab pada episode yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naga satwa tak berbunyi, gunung menahan nafasnya, angin pun berhenti, pohon-pohon tunduk.